ini taklif ma'al ahya atau ma'al amwat. Takliful qulub ini untuk siapa? Untuk masyarakat, untuk keluarga kita, keluarga kita. Baik. Adapun masalah menabur bunga di kuburan, la'alamu, ya, saya tidak tahu apakah ada syaratnya atau tidak. Nyekar ya, untuk khusus nyekar. Adapun ziarah, ini banyak hadis yang memerintahkan kita untuk itu. Adapun kedatangan kita pada bulan Sya'ban, misalkan pulang kampung, kemudian kita datang ke kuburan, kalau seandainya tidak menjadikan fitnah, maka lakukan. Thayyib, maka lakukan. Tentunya ziarah yang masyru'ah. Apa ziarah yang masyru'ah? Kita mendoakan kedua orang tua kita atau leluhur kita. Naam. Thayyib, dan memakai adab-adab. Bukan ziarah yang bid'ah atau ziarah yang ya mengandung unsur ya kesyirikan. Yang pertama untuk diperhatikan. Tapi kalau seandainya keberadaan kita tadi menimbulkan sebuah fitnah, dalam artian karena kita ini berpakaian dengan pakaian yang Islam, kemudian penduduk setempat tertipu bahwasanya wah ini saja yang seperti ini ziarah, berarti ziarah bulan Sya'ban itu masya Allah fadilahnya besar. Nah, kita hindari. Kalaupun tidak bisa dan karena kita ingin taklif qulub, kita jelaskan. Ya, kita mampu menjelaskan kepada mereka kenapa tidak, kita jelaskan ziarah kubur itu tidak harus bulan Sya'ban. Ya, adapun ziarah kita ke kuburan ini karena memang kebetulan pas pulang, bukan karena bulan Sya'ban. Ya, kita nasihatkan kepada mereka ziarah kubur itu kapan saja, dan ziarah kubur pada bulan Sya'ban ini bukan sebuah kewajiban. Orang sudah meninggal itu enggak akan bermanfaat dengan disekar, tapi akan bermanfaat dengan amalan baik keluarga yang sudah ditinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi taklif qulub itu maknanya apa? Jangan sampai kita harus mengikuti keinginan mereka. Itu namanya bukan takliful qulub. Ya. Mengikuti keinginan dalam kebatilan itu bukan tak qulub, tapi taksirul qulub, menghancurkan hati. Ya, menghancurkan hati kita sendiri nanti. Ya, takliful qulub itu dalam bentuk-bentuk yang sifatnya ma'ruf. Kita beri mereka sesuatu hadiah, kita beri mereka apa namanya? Ikram, kita beri mereka arahan-arahan yang mulia, yang baik, ternyata takliful qulub. Tapi kalau harus mengikuti acara-acara mereka dalam bentuk takliful qulub, ini bukan takliful qulub, tapi taksirul qulub. Nabi SAW ketika mengadakan takliful qulub, sudah dicontohkan sama beliau. Ya, bukan mengikuti apa kehendak mereka. Bukan mengikuti menyembah berhala, tetapi apa? Bagaimana mengarahkan mereka ke dalam kebaikan. Kaumnya dipanggil, tetuanya, berikan hadiah sekian onta. Ya, lagi sekian ribu, sekian ratus kuda. Ini bentuk-bentuk takliful qulub yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi tidak setiap apa yang kita lakukan itu menjadi takliful qulub. Nah, yang jelas, ya, kalau kita misalkan memang datang ke orang tua, ya kita jelaskan. Kalau misalkan mereka pengen apa membuat acara, kalau tidak bisa kita hentikan, kita kasih tahu. Ya, alhamdulillah kalau keluarganya sendiri, alhamdulillah semuanya nurut. Kalaupun harus mengadakan selamatan, tidak apa-apa, kita rubah, tapi niatnya yang baik. Kita niatnya sedekahan, ya, bukan sebagai bentuk selamatan-selamatan yang ada. Enggak usah pakai tumpeng, enggak usah pakai apa, sudah masak, undang, suruh pulang, selesai. Nah, itu namanya takliful qulub. Ya, kita jelaskan kepada orang tua. Seperti itu diantara bentuk. Kita gak mungkin larang langsung, gak boleh selamatan, gak boleh nyekar, gak bisa. Bukan seperti itu, kita diajar oleh Rasulullah SAW. Gak akan mampu kita berdakwah dengan keras, itu gak akan bisa. Kita ini siapa? Di depan mereka itu siapa? Kamu itu anak kemarin sore, ngaji juga baru kemarin sore, ya, mau macam-macam misalkan. Mereka gak akan terima. Beda kalau kita sifatnya ya dengan baik, dengan mulia, akhlak, dengan pelan, lembut, masuk. Kalau kita enggak bisa masuk dengan besi, masuk dengan kayu. Kalau enggak bisa masuk dengan kayu, apa namanya? Masuk dengan yang lebih lunak. Kalau enggak masuk dengan air. Air itu bol anu sempit juga masuk. Enggak bisa masuk dengan air, dengan udara ditiup. masuk. Walaupun celah kecil, kalau kita niupnya dengan angin masuk. Ini kan seperti itu dakwah. Tidak mungkin semua harus cara dengan cara yang keras. Wah, kita kan harus ya apa namanya, sampaikan dalil. Qala Allah, qala Rasul. Wah, kamu enggak terima, bidah, kamu kafir. Nah, enggak seperti itu. Dengan cara yang baik, dengan cara yang pelan, hilangkan syubhatnya apa yang dia miliki. Ya, tidak. Ya, tendang sana tendang sini, tabrak sana tabrak sini lah. Justru kita akan hancur di antara dakwah. Kalau enggak bisa dengan apa namanya, kebaikan, maka dengan cara yang lain yang bisa kira-kira masuk itu apa gitu. Kalau kita enggak bisa menangkis, ngelak tapi masuk. Gitu. Kalau kita enggak bisa menyerang, ngelak tapi masuk. Kan seperti itu. Kalau kita enggak bisa ngasih, ya kita bagaimana masuk ke cara-cara yang lain. Terus supaya dakwah yang mulia ini masuk kepada mereka bukan dengan cara kekerasan ekstrim dan lain sebagainya. Ya, semuanya harus faqih, harus apa, memiliki apa namanya fikih, pemahaman dalam menyampaikan. Wallahu ta'ala, itu cara-cara di antara cara ta'liful qulub, bukan mengikuti mereka tapi apa, melunakkan hati mereka dengan syariat kita ini. Bukan kita yang ditaklifkan, malah kalau kita mengikuti mereka, bukan mereka, kita yang mau mentaklif, kita yang ditaklif oleh mereka, kan gitu. Namanya apa? Mujamalah. Ya, kita berhias-hias diri dalam rangka kita apa? Tanazul agama kita, kita rendahkan dulu, sudah enggak apa-apa ikut ya, masyarakat. Agama kita tekan dulu. Ini dilarang. Mudahanah ini haram. Tapi kalau madaroh, ngalah, kita tekan urusan dunia kita dalam rangka untuk bersama-sama, ini bagus, madaroh namanya. Ya, kita apa namanya, injek dulu kepentingan kita, kita ikuti yang lain dulu. Ya, namanya apa? Madaroh. Kita bergaul dengan manusia dengan seperti itu, dengan banyak mengalah, dengan banyak mengedepankan yang lain dalam masalah dunia. Tapi kalau dalam masalah agama, jangan sampai kita naam turunkan agama kita dalam rangka mencocoki mereka. Ini bedanya mudahanah, mujamalah dengan madaroh. Madaroh itu bagus, tapi kalau mujamalah hukumnya haram. Mudahanah hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masuk biasanya ritualnya kan antara membacakan apa, Al-Quran ya, sama doa. Itu berarti ketiga-tiganya yang perlu dijelaskan. Iya. Kalau itu keluarga kita gampang. Kalau itu keluarga kita sendiri gampang. Kita apa, datang ke kuburan, kita sampaikan apa namanya, doa kita kepada mereka, kita pulang. Kalau misalkan dia harus misalkan apa namanya, baca Yasin, enggak usah. Ya, kita sampaikan, kita undang aja mereka makan ke rumah, insyaallah sedekahan kita kepada mereka ini insyaallah sampai kepada leluhur kita. Enggak perlu pakai Yasinan. Seperti itu. Tetap jadi ada, kita tetap apa yang agar supaya tidak mematahkan hati mereka, tetap ya kita ya, apa, niatkan yang tadinya salah, kita niatkan kebaikan, kemudian yang jelek kita minimalis mungkin. Seperti itu. Minimalis mungkin. Ya, kita kemarin juga sama pulang acara selamat tanah kikohan, diundang yasinan, kita sampaikan enggak usah yasinan, enggak usah pakai rokok. Biasanya kan pakai rokok, wah enggak enak. Enggak usah, enggak enak. Kenapa enggak enak? Kok enggak enak? Ya, seperti itu, enggak usah pakai rok, ganti buah biar apa, aneh lagi, biar lebih enggak, kalau enggak enak, buah lebih enak daripada rokok, ganti buah. Selesai. Seperti itu. Kita kalau kok ini kok enggak ada rokoknya, kan ada buahnya. Kan gitu. Kita rubah kebaikan seperti itu. Alhamdulillah enggak usah pakai yasinan, undang semuanya. Kasih mereka makan, kenyang, sudah ngobrol-ngobrol silakan, enggak sudah pulang. Selesai. Alhamdulillah enggak ada omongan, enggak ada apa, enggak ada, oh ini kok aneh, enggak aneh, enggak ada yang aneh. Seperti itu. Doa di kuburan tadi enggak. Kalau berdoa ya berdoa, enggak masalah berdoa masing-masing. Enggak perlu di apa namanya? Pimpin, enggak perlu baca Quran di kuburan, termasuk bid'ah. Ziarah bid'ah, termasuk baca Quran di kuburan. Baik, dilarang. Jadi ziarah kubur itu apa tujuannya? Ini yang penting untuk kita paham. Ziarah kubur itu apa? Tuzakirukumul maut, untuk mengingatkan kematian. Jadi bukan untuk apa? Untuk mengingatkan kematian, untuk mendoakan orang yang meninggal, ya seperti itu. Untuk membatasi banyaknya angan-angan, bukan malah kemudian kita macam-macam ritual ini, ritual ini, ritual itu, kita lupa mati malah. Yang mati kita minta-minta, malah kita lupa mati. Itu yang kesalahan-kesalahannya itu. Tuh ya, jelas itu kita rubah seperti itu. Silahkan sedekah, kita sampaikan sedekah sudah, enggak usah acara macam-macam, pokoknya masak selesai, undang mereka makan, sudah pulang. Toh mereka paham insyaallah lama-lama kan terkikis budaya itu. Tapi kalau kita ikuti mereka, budaya ini enggak akan hilang-hilang. Mereka pun kan dari nenek moyang kan gitu. Model sekarang itu, dulu kalau makan pakai tumpeng, ya kan? Pakai apa namanya? Pecel dan lain sebagainya, telur. Sekarang itu udah gak zaman. Zamannya sekarang apa? Prasmanan. Coba, kita itu kan heran juga kan, kalau kita pengen merubah kok takut. Sementara mereka merubah dari acara ke acara yang lain itu enak. Dari mana coba datangnya? Mereka juga gak punya ilmu. Bagaimana ketuanya? Bagaimana yang tertua di situ? Ya, sekarang modelnya lagi bikin tongseng ya. Sekarang itu kalau di sana itu, kalau kambing tongseng, tongseng, lalapan, ini mah bukan mau bancaan. Udah gak ada tumpeng tuh, gak ada tongseng, timun, lalapan, sambal, sudah makan. Gitu sekarang. Dan sekarang modelnya pun enggak diceluk satu-satu, enggak kasih sama cetingnya itu keluarkan. Ya kan, kita juga bisa menilai, ini dari mana seperti ini? Kalau dulu seperti ini, oh, ternyata mereka itu melakukan ini bukan di atas ilmu. Bagaimana tetuanya yang memerintahkan? Nah, kita juga harus mampu untuk merubah gitu. Tapi enggak harus menghilangkan dari dasar. Merubah sama menghilangkan kan lain. Kalau menghilangkan tuh ya kita hilangkan sama sekali. Ya mereka kok gak boleh seperti ini, gak terima. Tapi kalau kita rubah, oh ternyata ada tempat. Kita rubah dengan kebaikan, dengan kita menjelaskan yang baik, insya Allah baik. Seperti itu. Jadi merubah dengan menghilangkan lain. Tujuan kita belum bisa untuk menghilangkan, tapi merubah dulu. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang jelek menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kecuali kalau sifatnya yang tidak boleh, misalkan 7 hari, ya, kemudian apa namanya, nikah hari nuju mendak, apa misan mindu dan lain sebagainya, ini enggak kita ingkari. Kalaupun kita harus melakukan, enggak kita ingkari, cari yang lain. Jangan hari ke-7, hari ke misalkan 21, apa sodakohan. Jadi kita enggak mengingkari dari asalnya, tapi kita rubah. Tetap ada, cuman kita apa? Acara sedekah. Sedekah boleh. Saya kumpulkan orang, bikin makanan, saya undang ya makan. Kita niatkan ini pahala sedekah ini saya sampaikan kepada ya mayit, sampai. Atau saya beli karpet taruh di masjid, sampai kalau sedekah jelas. Itu. Sedekahan sifatnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ziarah kubur itu membersihkan atas kuburan boleh. Kalau seperti itu enggak ada hubungannya. Istilahnya itu boleh. Itu untuk tak biar tahu saja. Biar tahu kalau ini kuburan apa nama leluhur kita, boleh penawat dilapikan lagi batunya di rumputnya, boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Bukan hal yang dilarang. Yang dilarang itu kalau keyakinan saja, kalau keyakinan ini adalah baik, nanti kalau kita apa namanya bersihkan, kemudian ini mayatnya akan ini enggak boleh. Tapi kita membersihkan untuk ini boleh, enggak masalah. Nah, oh, iya. Ini sehubungan dengan kondisi Syria. Damat. Damat sekarang udah enggak ada apa-apa. Nah, itu sikap kita itu sebagai salafiyin. Itu bagaimana? Kemudian kalau ada ikhwan yang sudah berangkat ke sana, itu sikap kita terhadap keluarga yang ditinggalkan itu bagaimana? Apa kita harus memperingatkan mereka agar balik lagi ke sini atau gimana? Terus karena ada beberapa kelompok yang memang menggalang dana untuk mereka gitu. Dan yang kedua adalah tentang pemilu. kedua-duanya ini dijawab oleh para ulama sebenarnya. Sikap yang pertama tentang masalah Suriah, jelas kita tahu di sana perang antara Syiah dengan Sunnah. Adapun sikap kita, baik apa kita harus berjihad ke sana lah, karena pemerintah kita tidak pernah mengizinkan hal itu, dan itu pun fardu ain untuk penduduk setempat, bukan untuk kita. Kita membantu dengan dana lah, Bas. Kalau ada yang mendengar dana, kita yakin pasti dan ini sampai, silakan kasih dengan bantuan dana. Atau kita langsung transfer kalau misalkan yakin di sana ada orang yang terpercaya, boleh. Adapun yang sudah berangkat, kalau bisa kita nasihati untuk balik-balik, keluarganya kita nasihati itu tidak ada syariatnya dalam Islam. Nah, maksudnya dalam syariat itu bukan asal jihad, tapi apa? Cara jihad seperti ini tidak ada. Kecuali idastan firu, kalau pemerintah ngomong, silakan berangkat ke Suriah. Dan keluarga membolehkan. Ya, maka pemerintah ini mentakin satu-satu, tolong fulan, fulan, fulan, fulan. Tapi kalau kita ini tahu punya apa, itulah. Kita nggak punya senjata, kita nggak punya keahlian, kita nggak tahu siasat perang. Ya, ke Suriah mau apa? Baru nyampe di bandara dibom sama Rafidah mati. Ya percuma, bukan jihad, ngantar nyawa kan gitu. Namanya jihad itu harus nanti akan disaksikan di sini bagaimana caranya agar supaya apa ternilai dengan jihad yang baik. Baik. Adapun pemilu jelas ma'ruf, pemilu dari kufar, produk-produk kufar, bangkai-bangkai kufar, tidak perlu. Kecuali kalau darurat-darurat pun ya harus paham darurat yang bagaimana gitu loh. Yang jelas, yang sikap kita nggak usah golput, selesai. Tapi golput ini bukan berarti kemudian kita mau berontak. Tapi siapapun pemimpinnya kita apa? Dengar dan taat. Kita dengar dan taat. Kecuali pada perkara yang sifatnya maksiat, enggak ada yang enggak ada ketaatan. Siapapun pemimpinnya kita dengar dan taat, tetapi pada hal-hal yang dibolehkan dalam syariat atau dalam perkara yang mubah. Tapi kalau yang sifatnya itu adalah yang maksiat, tidak ada. Enggak ada ketaatan pada siapapun. Sikap kita ya sudah golongan putih. Tidak perlu. Wah, nanti bagaimana kalau Islam kayak gini, siapa yang tahu Islam kayak gini? Dari dulu kamu ikut milih pemilu itu apakah benar Islam Indonesia itu? Kan gitu, gampangannya kita mau akal-akalan gitu. Dari dulu pemilu itu bukan di sekarang, dari dulu. Seperti itu. Dulu sudah pemilu dari awal, sejak zaman Soeharto, sebelumnya Soekarno itu pemilu. Apakah membawa perkembangan Indonesia menjadi negara modern paling enggaknya? Sama kayak gitu. Gak ada kebaikannya. Kemudian kok sampai was-was bagaimana kalau gini-gini? Seperti itu udah dari dulu. Gak perlu takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Itu. Wallahu ta'ala alam sa'am. Kemudian kalau misalnya ada salah satu ikhwan aktif mungkin menjadi pengurus RT, sedangkan di RT kan hal-hal yang bersifat pemerintahan, baik mungkin pada saat sekarang ini sedang ada pemilu, mungkin mereka ikut serta dalam andil mensukseskan. Bagaimana sikapnya? Apa kita harus mengundurkan diri dari? Ya, sikapnya ketika dia masih menjabat RT, maka lakukan sesuatu yang kira-kira paling ringan mudorotnya. Kemudian setelah selesai, keluar dari RT, nggak ada gunanya jadi RT. Kaya juga enggak jadi RT itu. Sampah masyarakat RT itu, kalau pengen tahu. Enggak perlu. Enggak bebas dia jadi RT. Ikhwan jadi RT enggak akan bebas. Keluar saja jadi RT, enggak perlu. Jadi salafi cukup. Enggak usah jadi RT. Kalau mau jadi RT, RT salafi. Tapi jangan RT-RT-an, kemudian pengen menguasai. Ya, tapi RT beneran. Labas insyaallah. Rabbal alamin.